أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله

Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kajian ini dapat memberikan secercah keterangan jiwa dalam hati kita untuk dapat melaksanakan amal aktivitas kita sesuai diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki surat An-Nisa ayat 51 juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat ta'ud wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Tawud dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Ayat 51 ini punya kaitan yang erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 50. Di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sikap orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrik yang berusaha untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau merubah kalam-kalam Allah yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan penjelasan dari 50 itu, Allah melanjutkan dengan keterangan 51 ini. Pada intinya, keterangan ayat 51 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang sudah diberikan Alkitab, sudah diberikan wahyu melalui Alkitab, di mana di dalam kitab itu berisi petunjuk dan aturan bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa ternyata mereka lebih mempercayai al-jibti wa ta'ud yang nanti akan kita terangkan daripada mempercayai kebenaran kalam-kalam Allah yang Allah turunkan melalui Alkitabnya. Nah, utu nasibam minal kitab, yaitu orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Keterangan ini untuk menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara langit, para rasul yang diutus dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Keberadaan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, apakah itu dalam bentuk mushaf, apakah itu dalam bentuk kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur ataupun Al-Qur'an, semuanya ini merupakan perekat antara manusia dengan Sang Pencipta. Artinya, untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada penciptanya, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya melalui Alkitab ataupun mushaf tadi. Seandainya Alkitab ini tidak ada, seandainya kalam Allah ini tidak diturunkan dalam bentuk tulisan di dalam kitab-kitab suci tersebut, maka akan sangat sulit sekali bagi manusia untuk dapat menjalani aktivitas kehidupannya sesuai dengan keinginan Allah atau untuk dapat mewujudkan kemaslahatan yang maksimal di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, keberadaan Alkitab yang diturunkan oleh Allah bertujuan untuk memberdayakan dan menumbuh kembangkan kemampuan manusia. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya tersebut sudah memberikan aturan-aturan main serta aturan-aturan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan yang maksimal bagi manusia di dalam kehidupannya ini. Oleh karena itu, pada intinya adalah bahwa kalau seseorang melaksanakan dan mengamalkan apa yang tertarik di dalam kitab suci Allah yang masih asli, terutama sekali Al-Quran, maka dia akan tumbuh menjadi seorang muslim dan berkembang menjadi seorang muslim yang sangat-sangat profesional, seorang muslim yang sejahtera di dalam kehidupannya dan seorang muslim yang dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah di atas permukaan bumi ini dengan berbagai bentuk kerja yang diembannya. Inilah pentingnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi kitab suci tersebut, yaitu terutama sekali Al-Quran, maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan pernah bisa mengembangkan daya kemampuannya dan wawasannya itu akan semakin sempit. Kenapa? Karena dia sudah menjauh daripada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, sebagai keterangan singkat di dalam kesempatan ini, maka hendaklah kita mengimani kitab itu dengan keimanan yang kokoh. Hendaklah kita meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran yang berisi aturan dan petunjuk kehidupan manusia dengan keyakinan yang sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena itu akan membawa kita menjadi seorang muslim yang mumpuni dan tangguh di dalam menjalani kehidupan ini, insyaallah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio sudah hadir bersama kita para asatiz kita dari Syafi'il Azhar. Ada Ustaz Ardiansah dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Melihat dari ayat yang sudah dibacakan tadi, ini sebetulnya Allah ingin menunjukkan sikap dan perilaku seorang bangsa Yahudi ataupun tidak menutupi dengan suku-suku yang lain atau seluruh umat manusia di dunia ini, yang menggambarkan bahwasannya ini mereka adalah menunjukkan sikap mereka itu yang lemah. Dalam arti kata, sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka sangat berharap. Sangat berharap dengan kedatangan Rasul, dan mereka menyatakan kepada orang-orang kafir Arab Quraisy pada saat itu, akan datang atau hadir Nabi nanti dan kami akan ikut berperang untuk memerangi kamu sekalian. Itulah kira-kira Allah, ya, indikasi dari ayat alam tara ilal ladzi. Tidaklah engkau lihat, bukankah kau sudah melihat bahwasanya itulah sikap mereka yang mana ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mereka lebih jauh dari apa yang mereka ucapkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Bahkan berani sekali mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itulah adalah orang-orang yang lemah. Kita lihat fenomena sekarang ini banyak sekali bahwasanya orang lain melihat ke masjid, sekolah, pengajian, di pesantren itu adalah orang-orang yang kolot, dianggap orang pada zaman sekarang ini. Padahal Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Allah, kalau keyakinan kita itu betul-betul keyakinan kita itu hanya dengan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Seperti contohnya di sini kisah Nabi Musa alaihissalam. Begitu dikejar oleh tentara Fir'aun dan pengikut Nabi Musa ini mengatakan, inna lamudrakun, katanya, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Tapi begitulah jawaban buah dari keimanan Nabi Musa alaihissalam, dengan tegas mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdini, sesungguhnya Tuhanku bersertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Begitulah Allah perintahkan dengan tongkatnya itu untuk membelah laut. Terus langsunglah para pengikut Nabi Musa dan para pengikutnya dapat menyeberangi. Tapi begitu Nabi Musa ingin mengapakan tongkatnya menutup, Rasul Allah mengatakan biarkan seperti itu supaya tertarik orang-orang Fir'aun ini terus mengikuti sampai ke dasar laut. Begitu mereka sampai pada dasar laut semuanya, maka ditutuplah air tersebut yang tadinya sudah berbentuk gunung-gunung. Begitulah kekuasaan Allah. Jadi kalau kita beriman dan yakin betul kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Mungkin tambahan dari apa? Iya, baik. Mungkin sebelum Ustaz Perdana, saya ingin mempertanyakan ini, Ustaz, masalah pengistilahan penggunaan kata-kata taghut. Sering juga kita mendengar penggunaan kata-kata taghut ini dipergunakan kepada orang-orang zalim saat sekarang ini. Bagaimana menurut Ustaz tentang penggunaan istilah ini? Iya, Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di dalam tafsirnya ini menjelaskan tentang makna kata taghut. Bahwa kata taghut itu asal katanya, akar katanya itu adalah dari kata tagha, yang berarti orang yang ditaati tapi zalim. Dan semakin ditaati, semakin zalim. Nah, itu orang-orang taghut. Jadi artinya orang-orang taghut ini adalah orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Apakah orang berbuat baik sama dia, bukannya malah dia memberikan penghormatan dan balasan kebaikan kepada orang lain, akan tetapi malah dia menzalimi orang lain. Artinya orang seperti ini tidak akan pernah memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada orang lain. Yang dipikirkannya hanyalah bagaimana keuntungan pribadi semata, atau yang dipikirkannya adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan sebesar-besarnya manfaat dari orang lain tanpa memberikan manfaat itu kembali kepada orang tersebut. Ya, tapi kata-kata tauhid ini, kalau dulu ada sempat dibahas tentang makna-makna tauhid itu kalau nggak salah ya, pada masa siapa itu? Pada masa Gus Dur itu ya, pada masa Gus Dur itu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kembali, bahwa tidak sembarangan penggunaan kata tauhid ini disematkan atau dilabelkan kepada seseorang. Biasanya kata tauhid ini adalah kezaliman dalam bentuk yang sangat besar. Kalau kezaliman kecil itu belum disebut dengan kata tauhid. Akan tetapi kezaliman yang besar yang dilakukan oleh seseorang baru bisa disematkan kepadanya dengan istilah tauhid. Akan tetapi ini adalah istilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Terutama sekali kalau di dalam pembahasan ayat ini adalah orang-orang yang sudah ditunjuki oleh Allah melalui kitab sucinya, akan tetapi malah mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini konteks pembicaraan kata tauhid di dalam keterangan ayat 51 ini. Sudah diberikan petunjuk, sudah dikasih kebaikan, akan tetapi tidak mau mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata tauhid itu hanya boleh disematkan kepada yang besar, dan itu pun adalah label yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang saat itu memang benar-benar zalim. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak layak untuk menyematkan kata-kata tauhid ini kepada seseorang. Kenapa? Kalau kita mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah memberikan gelar-gelar atau label-label yang tidak baik kepada seseorang. Bahkan dalam kisah orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang dalam perang Badar dan perang Uhud, Rasulullah tidak pernah mengatakan mereka itu memanggil mereka itu sebagai orang munafik. Ya, kebalikan kalau kita sekarang sedikit saja seorang salah, cepat sekali kita memberikan gelar-gelar yang tidak baik dan tidak layak. Kafirlah, zalimlah, apalagi munafik, fasik dan sebagainya, mudah sekali terlontar dari mulut kita. Jadi hal yang paling penting untuk kita pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar ini kepada orang-orang yang memang mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, dan Allah berhak untuk memberikan gelar tersebut karena memang dia bebas berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai manusia tidak layak untuk menyematkan gelar itu kepada mereka. Ya, satu hal lain yang menarik untuk dikaji di dalam ayat 51 ini adalah bahwa ayat ini diturunkan karena ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya yaitu di mana setelah perang Uhud, para sahabat pada saat itu yang bernama Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf ibnu Abi Al-Haqiq dan Abu Rafi' pergi ke Mekah bersama 70 orang Yahudi untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang kafir Quraisy, maaf kalau saya menyebutkan tadi sahabat. Mereka mendatangi orang Yahudi untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah dan mengajak orang-orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Sufyan saat itu menjawab bahwa kalian adalah kaum yang memiliki kitab Taurat dan memiliki hubungan dengan langit serta percaya akan adanya Rasul. Sedangkan kami orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai itu semua. Jadi kalau kalian tidak mempercayai bahwasanya Muhammad itu adalah benar, bagaimana kalian dapat sepenuhnya bersepakat dengan kami sampai kalian mau menyembah Tuhan kami dan mengikuti ritual ibadah kami. Jadi inilah asbabun nuzul yang turun berkenaan dengan ayat 51 ini. Mungkin kalau seandainya begini, dia seorang pejabat dalam pemerintahan, Tapi seseorang itu tidak menzalimi, tidak menzalimi rakyatnya, tapi dengan mengeruk harta harta rakyat. Artinya sebetulnya itu memang hak rakyat, tapi dia ambil begitu, sehingga segala perencanaan yang tadinya sudah direncanakan tidak sesuai dengan perencanaan pertama dijalankan. Misalnya untuk memajukan pendidikan, gitu kan? Misalnya entah berapa persen atau 20% misal, tapi kenyataannya itu tidak sampai pada taraf yang dilaksanakan. Apakah ini termasuk dikatakan golongan orang-orang tawud seperti ini? Atau iya. Aljib? Saya kira begini Ustaz Fajrul Haq, sebelumnya kita dudukkan dahulu. Sebenarnya posisi seorang pemimpin itu untuk mengambil manfaat dari rakyatnya atau memberikan manfaat kepada rakyatnya. Ini dulu kita dudukkan. Kalau kita mengajak kepada sejarah perjalanan Rasulullah dan juga para sahabatnya, kita melihat bahwa pemimpin pada saat itu mereka adalah orang-orang yang miskin, bukan orang-orang yang kaya. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggalnya beliau tidak punya apa-apa di rumahnya, tidak punya apa-apa yang bisa diwariskannya kepada keluarganya kecuali hanya Al-Quran dan hadis saja. Begitu juga kepada umatnya. Kita lihat juga Abu Bakar adalah seorang yang tidak kaya raya, walaupun dia itu adalah seorang pedagang besar, akan tetapi sampai akhir hidupnya sebagian besar hartanya itu sudah dia serahkan kepada kepentingan agama Islam. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Utsman dan Ali. Mereka adalah orang-orang pebisnis besar, akan tetapi meninggalnya mereka itu dalam keadaan kekurangan harta. Jadi sebenarnya kalau kita melihat mereka ini, ternyata harta yang mereka miliki bukan berasal dari harta negara, akan tetapi hasil usaha sendiri, itu mereka berikan untuk kepentingan pengembangan agama dan juga rakyatnya. Nah, kalau ada pemimpin yang mengambil harta rakyatnya, ini bukanlah seorang pemimpin yang baik. Apalagi kalau ternyata dengan memegang suatu posisi atau jabatan, dari awalnya dia sudah berniat untuk mengeruk harta kekayaan sebanyak-banyaknya, maka sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah menyalahi janji dirinya menyalahi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakatnya. Akan tetapi apakah mereka seperti ini dapat disebut dengan tawud? Saya kira bisa. Kenapa? Kalau rakyat yang menzalimi pemimpinnya itu masih dalam tingkatan yang biasa. Akan tetapi kalau ada pemimpin yang menzalimi rakyatnya, ini adalah suatu hal yang besar. Kenapa? Dia adalah orang yang paham, dia adalah pemimpin, dia punya tugas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi kalau ini tidak terwujudkan, maka orang seperti ini saya kira bisa digolongkan ke dalam golongan orang tawud. Tapi jangan pula kita memanggil mereka dengan sebutan pemimpin yang tawud. Itulah yang tidak diperbolehkan. Sama seperti apa ini sekarang Ustaz? Banyak orang menaikkan harga kan? Iya. Kalau di atas pemerintah sudah menaikkan harga, rakyat manapun mesti ikut itu, tidak bisa mengabaikan. Karena banyak sekali yang sekarang ini yang pandai menaikkan harga tapi tidak bisa mempertahankan harga itu stabil, bahkan lebih rendah daripada itu. Kalau soal begitu kan semua orang mungkin bisa kan begitu. Apakah ini termasuk tawud juga? Saya kira ini ada pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa harga saat sekarang ini tidak terkontrol dengan baik. Akan tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa itu pembahasan yang panjang, bahwa tugas pemerintah adalah untuk meladeni dan melayani rakyatnya dengan baik. Kalau ini sudah dilakukan, maka terlepaslah dirinya dan tanggung jawab dirinya sebagai seorang pemimpin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya para asatiz Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak dari sini. Di sini ada kode yang satu. Yang tanya lagi tadi.